pesananku. Jangan berduka selalu, terima adekku. Seruanku untukmu, hiburkanlah hatimu supaya gembira selalu. Ingatlah pesanan dariku, buatlah ingatan masa depan. Oh adinda, seruanku untukmu, hiburkanlah hatimu supaya gembira selalu. Masa depan, oh adinda, terimalah adekku, seruanku.